إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelumnya saya mohon maaf pada hadirin sekalian bahwa kajian kita di pagi hari ini agak sedikit mengalami keterlambatan. Nah, kita akan mulai kajian kita dari pembahasan Kitab Tauhid karya Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Cuma sebelum saya memulai kajian kita, saya ingat pada pertemuan kita yang lalu bahwa setelah kajian itu ada beberapa ikhwah yang bertanya tentang madhab al-ittihadiyah dan madhab al-hululiyah, yaitu apa yang dikenal di negeri kita dengan istilah manunggaling kaula gusti. Itu apakah Allah yang bersatu dengan makhluknya atau makhluknya yang bersatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tegaskan bahwa persoalan akidah al-ittihadiyah atau akidah al-hululiyah ini tidak diperdebatkan di kalangan ulama. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia mengkafirkan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi yang memiliki akidah al-hululiyah al-ittihadiyah, bahkan dikatakan lebih kafir daripada Yahudi dan Kristen. Orang-orang yang memiliki akidah al-ittihadiyah dan hululiyah, mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Kristen. Ini yang ingin saya beri catatan dari bincang-bincang kemarin bersama beberapa ikhwah, karena khawatir disalahfahami atau penjelasan saya yang kurang tegas ketika itu disalahfahami. Kita akan masuk kepada persoalan kita yang baru dari Kitab Tauhid, yaitu tentang persoalan menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pembahasan pada Kitab Tauhid ini adalah berbicara tentang perkara-perkara serta perbuatan-perbuatan dan juga ucapan-ucapan dan juga keyakinan-keyakinan yang dia menyelisihi Tauhid. Apakah mencabut Tauhid dari akarnya atau mengurangi kesempurnaannya, atau mengurangi kesempurnaannya. Dan diantara perkara yang bertentangan dengan Tauhid dan kesempurnaan Tauhid seseorang adalah menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, babun, bab maja'a fidzabhi li ghairillah, bab riwayat-riwayat yang datang yang menerangkan tentang hukum menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang dimaukan oleh penulis ketika memasukkan persoalan ini dalam Kitab Tauhid, beliau tidak memaksudkan menyembelih untuk tamu, menyembelih untuk jamuan, menyembelih untuk makan, melainkan yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan menyembelih yang bertentangan dengan Tauhid, yaitu menyembelih untuk selain Allah biniyati taqarrub, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat mendekatkan diri kepada yang dia muliakan itu. Seperti misalnya seorang menyembelih untuk makhluk, menyembelih untuk makhluk, seperti menyembelih untuk kuburan, seperti menyembelih untuk makam, seperti menyembelih untuk tempat yang disakralkan, benda yang dipusakakan. Ini semua adalah masuk dalam bentuk taqarrub, bentuk ibadah. Ini yang dimaukan oleh penulis dalam bab ini. Jadi di sini perlu dirinci bahwa tidak semua bentuk menyembelih untuk selain Allah itu bertentangan dengan Tauhid. Karena mungkin saja orang mengatakan, saya menyembelih untuk fulan, tapi maksudnya bukan untuk ibadah kepada si fulan, tapi untuk kedatangan si fulan, untuk menjamunya, untuk mengajaknya makan, sehingga saya sembelih untuknya. Misalnya dia sembelih ayam, atau dia sembelih seekor kambing atau anak sapi misalnya. Apa hukumnya? Tentu hukumnya boleh. Hukumnya boleh, bahkan termasuk dari bentuk ikram memuliakan tamu yang diperintahkan dalam agama, yang dianjurkan dalam al-Islam. Jadi apa yang tidak boleh? Yaitu yang kedua yang dimaukan oleh penulis pada bab ini, yaitu menyembelih untuk selain Allah dengan niat taqarrub, dengan niat ibadah. dengan niat mendekatkan diri kepadanya, yang disertai dengan pengagungan, disertai dengan rasa harap, rasa cemas, dan ya, lain sebagainya dari makna-makna ibadah yang hanya boleh diberikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang dia menyembelih dari jenis ibadah tadi, dia berikan kepada selain Allah. Seperti orang yang menyembelih di kuburan orang soleh, di makam para wali, ya, di tempat-tempat yang dikeramatkan, menyembelih untuk ya, tempat-tempat yang dipusakakan atau benda-benda yang dipusakakan dan seterusnya. Dan yang seperti ini bukan tidak ada. Ya, yang seperti ini bukan tidak ada. Maka kita katakan, ya, mungkin banyak terjadi di banyak tempat. Ya, kita lihat ya, bagaimana ya, sebagian tradisi masyarakat ya, di negeri kita, khususnya para kaum adat, ya, peperangan antara kaum adat dengan kaum agamawan di negeri kita, itu adalah sejarah yang panjang. Di Nusantara ini, ya, perseteruan antara ulama dengan kaum adat, baik di Jawa begitupun juga di Sumatera, itu adalah sejarah yang panjang yang terjadi di banyak tempat. Mereka yang melestarikan ini semua, melestarikan budaya larung, ya. Dan dalam larung tersebut ada sembelihan, ya, kerbau atau yang semisalnya, atau dalam pernikahan. Dan dalam pernikahan itu ada sembelihan, bukan untuk makan, namun untuk memuliakan tamu, memuliakan besan. Maka apabila ini yang dimaksud dalam penyembelihan, ya, seperti yang kemarin sempat ramai, ya, yaitu menyembelih kerbau, ya, apabila yang dimaksud adalah untuk memuliakan orang tersebut ketika datangnya, kemudian sembelihan itu dibiarkan walayu'kal dan tidak dimakan, ya, maka sembelihan ini adalah sembelihan untuk selain Allah dari jenis ibadah, dan pelakunya telah beribadah kepada selain Allah dalam bentuk penyembelihan, apabila itu yang dimaksud. Tapi apabila ya, dia menyembelih untuk orang yang datang, tamu yang dia muliakan, besan yang datang misalnya, kemudian dia sembelih ketika datangnya atau sebelum datangnya, udah disiapin, ya. Kemudian sembelihannya tersebut ya, dimasak kemudian dimakan, maka ini sembelihan lidhiyafah namanya, sembelihan untuk memuliakan tamu dan bukan syirik. Jadi ada perbedaan antara dua macam bentuk menyembelih untuk selain Allah, ya. Sebagiannya dia jatuh kepada syirik akbar dan pelakunya keluar dari Islam. Kalau dia Muslim, batal Islamnya. Apabila dia belum bertaubat darinya, kemudian dia mati dalam keadaan tersebut, dia khalidun mukhaladun finnar. Dan yang kedua adalah ya, penyembelihan yang juga untuk selain Allah, namun bukan dari jenis beribadah kepada selain Allah tersebut, melainkan untuk ya, memuliakan tamu, menghormati tamu, untuk hidangan, untuk jamuan, untuk sajian, ya. Nah, ini yang kedua. Dan perbedaannya ada pada ya, niat. Ya, ada pada niat. Ini yang pertama, kemudian indikasi. Ya, indikasi yang meliputinya. Ya. Masalah seperti misalnya, ya, datang seorang pembesar ke kampung kita, ya, ke komplek kita, kemudian Pak RT atau Pak Lurahnya pengen memuliakannya dengan menyembelih. Dengan sembelihan. Maka apa hukum sembelihan tersebut? Tergantung, dilihat. Apabila maksudnya adalah untuk makan, maka bukan syirik akbar. Apabila maksudnya adalah sekedar untuk memuliakan ketika datangnya, kemudian binatang itu ditelantarkan, tidak dimasak, tidak pula dimakan, berarti ini maksudnya adalah untuk mendekatkan diri kepadanya, mengagungkan dia dari jenis pengagungan yang seharusnya hanya diberikan untuk Allah, tapi dia berikan kepada makhluk, maka ketika itu dengan sembelian tadi dia batal Islamnya, keluar dari al-Islam. Jelas sampai sini? Ya, ini perbedaan. Ya. penyembelihan itu didiamkan di tanah, di bulan yang suci. Ya, jadi dibedakan. Kalau sembelihan itu ya ditujukan untuk selain Allah, dari jenis yang ya, bentuknya ibadah kepada selain Allah, yaitu apabila ya, misalnya dia sembelih ya untuk tamu yang dia muliakan, ya pembesar yang datang ke tempatnya berkunjung, tapi bukan untuk dimakan, bukan untuk dimakan, sehingga dia biarkan sembelihan tersebut tidak dimasak, tidak dimakan, berarti darah itu ditumpahkan semata-mata untuk memuliakan orang tersebut, ya semata-mata untuk mengagungkan orang tersebut, dari jenis pengagungan yang merupakan ibadah, ya pengagungannya pengagungan ibadah, ya yang mana tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah, namun dia berikan kepada selain Allah. Jadi dari situ dia jatuh kepada syirik akbar mukhrijun minal millah. Ya pelakunya batal Islamnya. Dan apabila dia mati dalam keadaan tersebut, dia mati kafiran, mati dalam keadaan kafir, dan khalidun mukhalladun finnar, kekal di neraka jahannam waliyadzu billah. Jelas sampai sini ya? Baik, jadi kita bedakan antara penyembelihan untuk memuliakan tamu, penyembelihan untuk makan-makan. Ya, ini hukumnya ini bolehkan. Wallahu taala ala wa'alam. Pada bab ini penulis membawakan dua buah ayat dan dua buah hadis. Dua buah ayat dan dua buah hadis. Ayat yang pertama adalah ayat yang sering kita baca, yaitu firman Allah taala yang terdapat dalam suratul An'am pada ayat yang ke-162. Di situ Allah jalla wa'ala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Ayat ini sedikit kita baca. Kalau kita hayati, ayat ini terkandung dalamnya pengikraran akan tauhidullah. Bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Arti dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya Muhammad." Katakan wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, ya liha ulail musyrikin, kepada orang-orang musyrik tersebut. Itu orang-orang musyrik yang mereka yang memberikan sembelihannya untuk selain Allah, dari Latta, Uzza, Manat, serta sembelihan serta berhala-berhala yang ada di Ka'bah ketika itu. Katakanlah kepada mereka, "Inna salati wa nusuki." Sesungguhnya salatku dan nusukku. Salat itu pengertiannya secara bahasa artinya adalah doa. Salat itu adalah menurut bahasa artinya apa? Artinya doa. Namun yang dimaukan di sini adalah pengertian secara syariat. Ya, definisi menurut syariat, yaitu ya aqwalun wa af'al, ya sebuah ibadah ya berupa ucapan dan juga perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah sungguhnya salatku wa nusuki dan juga nusukku. Nusuk secara bahasa artinya ibadah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah pengertian syariat, yaitu definisi atau terminologi syariat. Di mana nusuk menurut syariat artinya wa dhabihi, dan penyembelihanku, yaitu penyembelihan yang diniatkan untuk taqarrub, dengan niat untuk ya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nusuki, dan sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Di sini ada dua ya, macam keterangan ulama. Yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan wa mahyaya wa mamati ini kembali kepada tauhid ar-rububiyah. Maksudnya yang mengendalikan hidup dan matiku. Jadi tauhid rububiyah. Ya, kita mengikrarkan bahwa tidak ada yang mengendalikan hidup dan mati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang mengartikan dengan tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. yaitu ya, bahwa apa yang aku lakukan di hidupku, apa yang aku kerjakan dari amalanku di masa hidupku, wa mamati, dan apa yang aku tinggalkan dari amal solehku. Ya, berarti ini kembali kepada ibadah. Ya, apa yang aku lakukan ya di masa hidupku, begitu juga apa yang aku tinggalkan ketika aku mati, ya dari amalan solehku. Ya. Jadi yang pertama maknanya tauhid rububiyah, jelas. Yang kedua maknanya adalah tauhid al-uluhiyah. Lillahi rabbil alamin, semuanya Allah, semata-mata karena Allah, Rabb semesta alam, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Dari sini kita mengetahui bahwa at-tauhid itu tidak cukup hanya dengan al-isbat, ya, melainkan harus dilengkapi dengan nafi. Seperti yang kita ketahui bahwa at-tauhid lahu ruknan, dia memiliki dua rukun. Nah, ini pondasi asasi bagi setiap orang yang belajar tauhid, harus paham. Harus paham. Seperti kita mengetahui misalnya apa rukun Islam? Rukun Islam 5. Apa rukun iman? Rukun iman 6. Apa rukun syahadat? Ya, rukun syahadat 2. Rukun syahadat ada berapa? Ada 2. Misalnya dalam persoalan rukun Islam, barang siapa yang meninggalkan as-salat, apa hukumnya? Ya. Barang siapa yang meninggalkan puasa, apa hukumnya? Barang siapa yang meninggalkan zakat, apa hukumnya? Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, apa hukumnya? Tidak beriman dengan hari kebangkitan, apa hukumnya? Namun sebelum rukun Islam dan rukun iman tersebut, di sana ada yang lebih asasi yang harus kita fahami, bahwa syahadat yang menjadi kunci keislaman kita, dia memiliki dua rukun. Dia memiliki dua rukun. Tidak terpenuhi keislaman seorang sampai terpenuhi kedua rukun itu sekaligus. Sekaligus. Apa dua rukun tersebut? Nafi dan isbat. Yaitu yang pertama nafi adalah la ilaha, menafikan ibadah dari selain Allah. Dan yang kedua adalah isbat, yaitu illallah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Barang siapa yang hanya menafikan, tidak ada yang berhak diibadahi, dan dia tidak menetapkan ibadahnya untuk Allah, dia bukan muslim. Begitu juga barang siapa yang hanya menetapkan bahwa ibadah itu milik Allah dan dia tidak nafikan dari selain Allah, dia pun juga bukan muslim. Seperti orang yang salat, puasa, zakat kepada Allah, namun dia juga sujud kepada selain Allah, dia belum memurnikan ya nafi isbat, dan belum ya memenuhi dua rukun asyhadat tersebut. Nah, di sini pun juga begitu. Ya, kita dapati di sini ada nafi dan juga ada al-ifbat. Ya. Dikatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Katakanlah sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Maka ini adalah isbat. Menetapkan bahwa kendalinya di tangan Allah dan hanya diberikan kepada Allah, kemudian diikuti dengan nafi la syarikalah, itu nafinya, tiada sekutu baginya, tiada sekutu baginya, artinya hanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, hanya Allah yang mengendalikan, tidak ada yang mengendalikan kecuali Dia. Jadi mentauhidkan rububiyahnya, mentauhidkan pula ya uluhiyahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Ya. Dan di sini Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala ada menyebutkan sebuah faedah. Beliau bilang, waqad dhalla man za'ama anna Allah anna lillahi syuraka. Sungguh telah sesatlah orang yang menyangka bahwa Allah memiliki sekutu. Sungguh telah sesat orang yang menyangka bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sekutu. Sekutu dalam hal apa? Dalam hal baik dalam perkara rububiyah, begitu juga dalam perkara uluhiyah, dalam perkara ibadah. Namun di sini yang dicontohkan oleh Syekh adalah dalam perkara ibadah. Kaman abadal asnam, seperti orang yang beribadah kepada berhala. Kenapa dahikatnya orang yang beribadah kepada selain Allah? Ya, dia menyetarakan selain Allah dengan Allah. Dia menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam persoalan hak untuk diibadahi. Ini berhak diibadahi sebagaimana Allah Azza wa Jalla berhak diibadahi. Maka dia telah jatuh kepada kesyirikan. Itu taswiyatu ghairillahi billah, menyetarakan selain Allah dengan Allah pada salah satu dari kekhususannya, baik rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma wa sifatnya. Jatuh kepada kesyirikan. Dia jatuh kepada kesyirikan. Seperti orang yang menyangka bahwa ada pencipta lain selain Allah, dia musyrikun kafir. Begitu juga orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrikun kafir, karena dia telah menyetarakan selain Allah dengan Allah. Atau Isa bin Maryam alaihi salam, atau orang yang beribadah kepada Isa bin Maryam. Wa kadzalika ba'd ghulati syu'ara, begitu juga sebagian penyair-penyair yang kelewatan. Di sini Syekh ingin menyebutkan sebuah bait syair yang ingin saya kutip karena lumayan populer di kita. Ini yang saya maksudkan dengan membacakan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin ini, di mana Syekh rahimahullahu taala mencontohkan bahwa di antara bait syair yang populer di tengah masyarakat ada yang di situ terdapat kesyirikan yang azim, kesyirikan yang besar. Ya. Dari sisi apa? Dari sisi dia menyetarakan selain Allah dengan Allah, walaupun katanya niatnya baik, pengen muji Nabi SAW, ingin menyanjung Rasulullah SAW, namun sanjungannya kelewat batas hingga menyetarakan Nabi sama dan setara dengan Allah Azza wa Jalla. Apa bait syair tersebut? Sebutkan di sini. Kaqaulil Busiri fi qasidati fi madhihir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti perkataan Al-Busiri pada qasidahnya yang memuji dan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bilang? Ya, mungkin ini juga sudah saya sampaikan pada banyak kesempatan. Ya enggak apa-apa juga kalau antum hafal, tapi untuk antum terangkan bahwa di dalamnya terdapat kesyirikan. Dia bilang begini. Ya aqramal khalqi ma liman aludzu bihi siwaka inda ululil haditsil amami. Ilam takun akhidan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa darrataha fa in wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Udah pernah dengar? Udah pernah dengar? Belum. Ana ya dekatkan lagi ingatan antum ya. Kita bawakan nagemnya gitu. Dia bilang gini. Ya akramal khalqi ma liman aludzu bihi siwaka inda hulu lil hadithil amami. Ayo. Apa? Ya Rabbi bil Mustafa balig maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik lagi kan? Illam takun akhidhan yawmal ma'adi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Ayo. Ya Rabbi bil Mustafa gitu. Tapi jangan dengan maksudnya kita ingin mengingatkan gitu. Bahwa antum kalau dibaca begitu datar enggak tahu itu apa yang dimaksud. Tapi ketika dibawakan nagamnya, nah, baru tahu. Jadi apa dia bilang? Kenapa kita bilang di sini terdapat kesyirikan yang azim, kesyirikan yang besar? Dia bilang ya akramal khalqi ma liman aludzu bihi. Busir ini ingin memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pikir tidak celah niatnya. Niatnya mungkin ikhlas, mungkin cinta kepada Nabi, namun akhta fil madah. Keliru dalam memuji. Kelewatan dalam memuji. Dia bilang wahai makhluk yang paling mulia. Siapa yang dimaksud? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliman aludzu bihi, kepada siapa aku harus berlindung? Siwaka inda ululil hadithil amami, kalau bukan kepada engkau ketika bencana telah merata. Maksudnya ketika terjadi hari kiamat. Lalu dia bilang illam takun akhidan yaumal ma'adiyadi, kalau kamu enggak pegang tanganku nanti di hari kiamat. Fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami, maka katakanlah alangkah celakanya aku. Kemudian dia bilang fa inna min judika dunya wa dharata, sungguhnya di antara kemuliaanmu, di antara kebaikan kedermawananmu adalah dunia dan isinya. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami, dan di antara sebagian ilmumu adalah ilmu lauh dan qalam. Anda melihat enggak ini kesyirikan yang ada pada bait ini? Jelas. Maka Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kata beliau qala wa hadza min a'zami syirki, ini di antara kesyirikan yang paling dahsyat. Kesyirikan yang paling dahsyat. li'annahu ja'ala dunya wal akhirah min judir rasul sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah menjadikan dunia dan akhirat adalah bagian dari kedermawanan dan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan dinukil bahwa Al-Busiri ini kafarah, ya, dikafirkan disebabkan karena ucapannya ini. Kenapa? Karena kalau sebagian dari kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dunia dan segala isinya, maka Allah enggak punya bagian apa-apa. Allah tidak dapat bagian apa-apa. Kenapa? Karena dunia dan segala isinya itu baru sebagian dari kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji Rasulullah, kita menyanjung Rasulullah, namun seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatruni kama atratil an-nasara Isa bin Maryam. Jangan sanjung aku seperti orang-orang Kristen itu dahulu menyanjung Isa putra Maryam. Hingga akhirnya apa? Mereka jatuh kepada kesyirikan disebabkan karena berlebih-lebihan dalam menyanjung. Al-muhim, ya, ini diantara contoh. Jadi diantara contohnya seperti misalnya menisbatkan bagi selain Allah ya rububiyah, salah satu dari ya penciptaan, kepemilikan, pengaturan. Seperti mengatakan ada selain Allah yang ikut menjaga kelangsungan alam semesta. Enggak ada, Ustaz, enggak pernah dengar yang kayak begitu. Hah? Siapa yang percaya sama Nyi Roro Kidul bahwa dia penguasa pantai laut selatan? Itu syirik dalam perkara rububiyah. Itu dalam perkara rububiyah. Ya. Seperti itu. Ya. Begitu juga seperti misalnya ya memberikan ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, sujud kepada selain Allah. Ini syirik dalam perkara uluhiyah. Ya. Dan begitu juga seperti kelewatan menyanjung, ini juga diantara bentuk dari kesyirikan apabila terkandung dalam maknanya ya unsur menyetarakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala la syarikalah, tiada sekutu baginya. Tiada sekutu bagi Allah dalam perkara rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan juga sifat-sifatnya. La syarikalahu wa bidzalika umirtu. Dan kepada yang demikian itulah aku diperintahkan. Nabi diperintahkan untuk mentauhidkan Allah. Kita pun juga diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid merupakan poros pertemuan, poros persatuan. Tauhid itulah poros persatuan. Jadi kalau kita ingin mengajak orang kepada persatuan selain daripada ya, poros yang merupakan poros persatuan, maka itu adalah upaya yang tidak akan kita dapatkan hasilnya. Kalau kepada orang Yahudi dan orang Kristen misalnya, dalam Al-Quran apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab." Katakanlah wahai ahlul kitab, "Ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Kembalilah kalian kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa kalimat yang sama tersebut? "Alla na'budu illallah." Jangan kita beribadah kecuali kepada Allah. "Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah." Dan jangan ada sebagian dari kita mengambil sebagian yang lain sebagai Rab-Rab yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kepada ahlul kitab Yahudi Kristen, Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh menyeru mereka ya untuk kembali kepada titik temu. Orang Yahudi, orang Kristen sebelumnya mereka ahlu la ilaha illallah. Jangan anggap bahwa mereka bukan ahli la ilaha illallah. Ya, mereka aslinya la ahli la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini merupakan din semua rasul. Ya, agama semua nabi, agama semua rasul, semua nabi dan rasul disuruh menyeru kaumnya untuk mengatakan ya, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada yang berhak kalian ibadahi kecuali dia. Maka itu titik temu. Maka kalau itu titik temu bagi semua adian samawiyah, itu kembali kepada tauhid, apalagi ya antara kelompok-kelompok dalam Islam. Kalau kelompok-kelompok dalam Islam mereka kembali kepada tauhid, maka mereka akan bertemu. Tapi kalau kelompok-kelompok dalam Islam mengajak kepada pokok-pokok yang mereka buat-buat sendiri, mereka yang ada-adakan sendiri, atau persoalan-persoalan yang masih diperdebatkan, seperti misalnya qunut subuh, ya, ada yang ngotot, ya, qunut subuh di belakang imam yang qunut bid'ah, ya, akhirnya rame aja dalam persoalan seperti itu, ya, padahal para ulama mengatakan taqnut, qunut di belakang orang yang qunut. Ya, kalaupun Anda tidak berpendapat bahwa itu sebagai suatu persoalan yang disyariatkan, tapi dalam persoalan tauhid, tidak ada perdebatan. Enggak boleh ada perdebatan dalam pokok agama. Enggak boleh ada perdebatan. Kenapa? Kalau perdebatan dalam pokok agama itu ditolerir, berarti Islam itu warna-warni, Pak. Islam itu warna-warni. Yang ketiga kita mengajak kepada tauhid, pada hakikatnya itu mengajak kepada persatuan dan mengajak kepada kesatuan. Wa bidzalika umirtu, dan kepada yang demikian itu aku diperintahkan. Ya, dalam Al-Qur'an, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan bagi Allah agama ini. Jadi semua nabi dan semua rasul, sampai sekalipun kita semua, kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Thumma awhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Itu agama Ibrahim yang lurus di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan kesyirikan itu yang disebut dengan hanif. Itu lurus di atas tauhid dan menjauh, ya. Bahkan bukan hanya meninggalkan, tapi dia menjauh, ya. Dia tidak mau dekat-dekat. Sebagaimana doa Ibrahim kepada Allah dalam Al-Quran. Apa kata Ibrahim? Ya, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkan aku. Ya, disebutkan oleh para ulama maksudnya adalah jadikan aku di satu tempat dan kesyirikan di tempat yang lain. Bukan sekedar meninggalkan, tapi dia masih warawiri di sekitar situ. Tidak. Melainkan biarkan aku ada di suatu tempat dan kesyirikan di tempat yang lain. Wa junubni wa baniya, dan juga anak keturunanku dari peribadahan kepada al-asnam. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan akulah orang yang pertama kali berserah diri. Akulah orang yang pertama kali berislam. Maksudnya ya dari umat ketika itu. Ya, bahwa akulah yang pertama kali berserah diri, ya, berislam, mentauhidkan Allah. Karena al-Islam, apa pengertian Islam? Nah, ini juga kita harus tahu. Islam artinya adalah berserah diri. Dan tidak ada yang disebut dengan berserah diri tanpa tauhid. Tidak ada berserah diri tanpa tauhid. Ya, kalau kita berserah diri dengan misalnya aturan-aturan Allah Azza wa Jalla, tapi dalam persoalan tauhid kita tidak berserah diri, maka kita belum berserah diri pada hakikatnya. Pada hakikatnya kita belum berserah diri. Kenapa gitu? Karena orang-orang musyrikun juga mengerjakan syariat, sebagian dari syariatnya Ibrahim. Antum tahu bahwa orang musyrikun itu juga tawaf di Ka'bah. Maka orang musyrikun itu ya ikut merenovasi Ka'bah. Antum belum ada di sini yang ikut renovasi Ka'bah. Betul kan? Musyrikun sudah renovasi Ka'bah. Bahkan mereka berikrar enggak boleh ada uang haram dalam biaya renovasi ini. Yang nyumbang harus duit halal. Tahu mereka mana halal mana haram. Jadi mereka mengerjakan sebagian dari syariat yang ditinggalkan dari agama Ibrahim. Ya. Namun ketika mereka meninggalkan, dan yang ditinggalkan itu adalah pokok dari ibadah itu, pondasi dari ibadah itu, maka ibadah itu enggak diterima oleh Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alna haban manthura. Kata Allah, dan kami hadapkan mereka nanti di akhirat kepada amalan yang pernah dia lakukan di dunia. Dia sangka dia punya amalan saleh. Datang membawa gembolan yang banyak. Dia bilang, saya bawa sholat, saya bawa puasa, saya bawa sedekah. Ternyata tabungannya bolong. Kenapa? Disebabkan karena kesyirikan kepada Allah. Faja'alna haba'an manthura, kami jadikan itu bagaikan debu-debu yang berterbangan. Ternyata enggak ada nilainya. Kenapa? Disebabkan karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosa yang seperti ini bahayanya. Apakah pantas bagi kita seorang muslim yang merasa tidak perlu untuk mempelajarinya, tidak khawatir darinya, tidak takut dan tidak mengkhawatirkan anak keturunan kita darinya? Fasallallahu assalamata wal afiyah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berislam, yaitu berserah diri. Karena al-islam adalah istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Itu Islam. Nah, saya ingin kasih tanbih di sini sedikit, bahwa sebagian orang memasukkan persoalan kebid'ahan dalam definisi Islam. Ini bahaya sebenarnya. Coba kita perhatikan. Apa dia bilang? Dia bilang wal bara'atu minasyirki wal bid'ah. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Oke, okay, ya. Kita checklist di sini, ya. Kemudian apa? Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah yang mentaatinya. Checklist di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirk wa ahlih, melepas diri dari kesyirikan dari para pelakunya. Taib, kita checklist juga. Tapi dimasukkan wal bara'atu minasyirki wal bid'ah, dan juga dari kebidaahan-kebidaahan. Berarti kalau orang yang belum berlepas diri dari kebidaahan, ya, maka orang tersebut belum muslim. Apakah seperti itu maknanya? Ini yang melahirkan ajaran ekstrim sebenarnya. Ini yang melahirkan ajaran ekstrim. Kenapa? Karena dia masukkan perkara berlepas diri dari kebidaahan sebagai definisi Islam. Berarti kalau seorang belum berlepas diri dari kebidaahan, dia belum muslim. Padahal kebidaahan itu tidak semuanya adalah kekufuran. Ada kebidaahan yang merupakan maksiat, ada kebidaahan yang merupakan kekufuran. Nah itu. Jadi yang tepat adalah wal bara'atu minasyirik. Cukup berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Wa ahli dan pelakunya. Adapun dari kebidaahan itu tidak masuk dalam definisi. Ya, walaupun sebagian menyebutkan itu masuk dalam definisi, tapi itu kurang tepat. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya, apa yang dimaksudkan dari ayat ini? Jelas. Ya, dimasukkannya ayat ini pada bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bahwa seorang muslim la yadzbah li ghairillah. Seorang muslim enggak boleh dia menyembelih untuk selain Allah. Allahumma kecuali kalau dia menyembelih untuk dhiyafah. Menyembelih untuk tamu, menyembelih untuk menjamu, ya. Itu pun juga tidak boleh dalam bentuk ibadah. Seperti misalnya dia menyembelih untuk tamu kemudian dagingnya dia terlantarkan, kemudian enggak dimakan. Karena ini ya bisa dipastikan bahwa itu sembelihan berupa ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dimakan, maka insyaallah ini masuk ke dalam kategori ikramud dhaif, muliakan tamu. Ya, bahkan terkadang diperintahkan mendapatkan pahala. Jelas? Adapun menyembelih untuk jin misalnya. Emang ada Ustaz? Ya mungkin antum yang enggak tahu. Banyak yang seperti itu. Ya. Ketika misalnya terjadi ya ada yang sakit dari keluarganya, kemudian dia berobat ke dukun, kemudian si dukun bilang sembelih ayam cemani. Tahu ayam cemani? Ya, ayam hitam. Ya, sembelih ayam cemani. Ayam harganya bisa jutaan. Cuma karena warnanya aja hitam. Ya, jenggernya hitam, ya, bulunya hitam, ya. Semuanya sampai katanya, Anda belum lihat darahnya hitam, betul? Anda pernah lihat? Nah. Tapi enggak pernah melakukan ya. Itu harganya bisa jutaan, Pak. Ya. Anda enggak tahu di sini gimana pasar burung. Kalau dulu tempat Anda ya, di Matraman, ya. Kalau pasar burung itu di Pramuka itu. Ya. Banyak situ jual ayam hitam. Ya, harganya luar biasa. Ayam doang padahal. Ya. Ya, digoreng, ditepungin jadi sebenarnya. Ya. Cuman subhanallah karena niat ya, rugi dua kali. Hilang agamanya, hilang pula dunianya. Eh, dunia enggak seberapa, tapi hilang agamanya. Waliyadzubillah. Jelas ya? Jadi seperti menyembelih ya untuk jin, seperti menyembelih untuk kuburan. Ya. Nah, ini enggak boleh dilakukan. Seorang muslim la yadzbah li ghairillah. Dia tidak menyembelih ya untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada selain Allah jalla wa ala. Baik, ayat yang kedua. Ala firman Allah Subhanahu wa taala qala wa qawluhu, berkata penulis, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu wahai Muhammad, wahai Nabi, li rabbik, kepada Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah hanya untuk Dia. Wanhar lahu, dan menyembelihlah hanya untuk Dia. Ayat ini datang ya, ayat ini datang ya setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berkata, inna atayna kal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad al kautsar, itu telaga ya. Nah, karena kami berikan kepada engkau wahai Muhammad telaga nanti di akhirat ya, di mana orang-orang yang beriman nanti akan minum darinya. Ini dibahas dalam ya persoalan lain dari pembahasan akidah. Kalau kita bahas dalam persoalan uluhiyah, nanti dalam persoalan akidah ada persoalan ya akidah ammah, akidah yang sifatnya umum. Di situ disinggung persoalan asma sifat, di situ disinggung persoalan dari perkara-perkara yang ya merupakan ciri ahlus sunnah ya, yang membedakan antara mereka dengan orang-orang di luar mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Tapi ini ya ikhwan, seharusnya persoalan yang kedua ini setelah yang pertama itu mantap, begitu bukan? Antum gak mungkin bicara saya ahlus sunnah, tapi lo jangan ngomong masalah ahlus sunnah dulu, muslim aja belum tentu gitu. Gitu kan? Harusnya muslim dulu. Itu di mana? Ya, dengan mantapkannya uluhiyahnya. Kita enggak menuduh ya kaum muslimun kufar lah, kita bukan seperti itu. Semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mereka Muslim, sampai diketahui dia melakukan syirik akbar dengan sengaja dan tanpa paksaan. Tapi seorang Muslim harus mengetahui mana pembatal-pembatal Islam agar dia tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, sebagaimana dia perlu mengetahui pendapat pembatal-pembatal salat. Jangan sampai dia salat kemudian dia kentut, dia bilang, "Ah cuma dikit Ustaz." Loh, mau dikit mau banyak yang namanya kentut tetap batal. Tapi mungkin aja ada sebagian orang yang tidak paham tentang pembatal-pembatal. Ya, seperti misalnya di hari Jumat, masalan. Ya, antum lihat, ya. Waktu salat Jumat itu adalah waktu yang paling enak untuk apa? Tidur. Khusyuk gitu. Enggak tahu kenapa. Betul enggak? Ya, bahkan kita lihat sebagian orang sampai tidur mendengkur dalam posisi duduk gitu. Ya mungkin ibu-ibu enggak tahu ya. Kita yang ngalamin ini. Ya, kita orang yang ngalamin. Nah. Seperti itu. Ya. Bahkan sampai ada yang mendengkur. Kemudian ketika qomat dikumandangkan, bangun-bangun aja, salat-salat aja. Dia enggak tahu bahwa ya yang namanya tidur yang lelap itu membatalkan wudu. Gimana salatnya mau sah? Ya. Sedangkan itu perkara ya salat, itu perkara al-wudu. Ya, maka bagaimana lagi dengan yang menjadi pondasi dari semua ibadah, yaitu apa? Tauhidullah. Tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, ini persoalan yang penting. Kemudian kita kembali kepada pembahasan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelih hanyalah untuk Dia, karena Allah katakan ya dengan sebab kami berikan kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar ini adalah telaga di mana orang-orang yang beriman akan minum darinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kizanuhu ada di nujumis sama, bahwa cawannya itu, ya, cawan untuk minumnya itu sejumlah bintang-bintang di langit, sejumlah bintang-bintang di langit. Ya, urduhu syahrun watuluhu syahrun, panjang lebarnya itu sebulan perjalanan. Man yashrab minhu lam yadhma abadan, barang siapa yang minum seteguk saja darinya, dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Allahu Akbar. Itu dalam persoalan apa? Dalam persoalan ya akidah amah. Itu enak juga itu membahas itu. Ya, cuman persoalannya apa? Kita ini pengen Islam kita benar dulu gitu loh. Kita sabar di sini, ikhwan. Ya. Baru ketika itu baru kita bicara persoalan yang berikutnya, ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Gitu kan? Tapi kalau kita belum apa-apa udah bilang ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah, sedangkan muslim aja enggak loh. Gitu misalnya. Ya masih menyembelih untuk selain Allah, masih enggak tahu bahwa orang tersebut telah jatuh kepada kekufuran. Mengatakan orang yang jatuh kepada kufur dia bilang masih muslim karena jahil. Ya enggak usah bicara panjang-panjang deh kalau masih begitu gitu. Enggak usah tinggi-tinggi dulu deh gitu kan. Ya. Tawadhu aja dulu sama ilmu gitu. Ya, bicara yang dasar-dasar dulu. Oleh karena itu para ulama kita begitu ihtimam, begitu kuat perhatiannya dalam menanamkan akidah yang dasar-dasar. Yang dasar-dasar. Enggak keren-kerenan, ngaji itu enggak keren-kerenan. Ya, bikin buka pengajian kitabnya, kitab-kitab gede gitu. Enggak begitu para ulama kita dalam mengajar. Justru rasail, kutaibat, kitab-kitab kecil. Sekian pertemuan selesai. Karena itulah yang membangun pemahaman. Itu yang membangun pemahaman. Baik. Ini ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wanhar katanya dan menyembelihlah hanya untuk Dia. Ini syahid dari ayat ini. Ya, kaitannya dengan bab ada pada kalimat wanhar dan menyembelihlah, artinya ya wanhar lahu dan menyembelihlah hanya untuk Dia. Ya, yaitu penyembelihan yang merupakan ibadah. Dan penyembelihan yang merupakan ibadah dalam Islam itu ada tiga. Ya, penyembelihan yang merupakan ibadah dalam Islam itu ada tiga. Disebutkan oleh Syekh Nu'aythaymin rahimahullah taala, yang pertama adalah al-adhahi, yaitu udhiyah. Yang kita potong kapan? Di saat hari raya Idul Adha. Ya, di saat hari raya Idul Adha. Dan adhahi ini ya sedikit tersinggung ya, sebagian mengatakan hukumnya wajib dan yang lainnya mengatakan hukumnya mustahab ya, dan yang mengatakan mustahab ya mengatakan makruh hukumnya ya meninggalkannya bagi orang yang mampu ya. Sedangkan mazhab Abu Hanifah ya rahimahullah taala, dan ini juga pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, bahwa menyembelih bagi yang mampu itu hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian sedikit ditanbih di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, persoalan yang juga yang ramai di kita. Persoalan yang ramai di kita yaitu menyembelih untuk orang mati. Ya, bukan menyembelih dalam rangka untuk beribadah kepada orang mati, bukan. Namun dia niatkan sembelihannya untuk orang yang udah enggak ada. Bapaknya udah enggak ada, ibunya udah enggak ada, ya, atau anaknya, ya, semua dikhususkan satu persatu. Nah, ini menyembelih, ya, sembelihan yang seperti ini, ya, khilaf al-masyru', ya, yang seperti ini enggak disyariatkan. Ya, kenapa? Karena yang disyariatkan adalah seorang menyembelih satu untuk dia dan, ya, ahli baitnya, untuk keluarganya. Kalau dia mau ikut sertakan orang yang enggak ada dari orang tuanya, ya, yang dia cintai, atau anaknya misalnya sudah mendahului, ya, atau keluarganya misalnya, dia mau ikut sertakan, boleh. Namun kalau dia khususkan ini untuk dia dan keluarganya, kemudian dia mungkin banyak duitnya gitu kan, ya, kemudian dia sembelih juga, ya, satu ekor lagi dia khususkan untuk yang udah mati, misalnya untuk ibunya atau untuk bapaknya, maka yang seperti ini khilaf al-masyru', yang seperti tidak disyariatkan. Ya, melainkan yang disyariatkan cukup diikut sertakan kepada yang hidup tadi. Ya, kepada yang hidup tadi. Kemudian apakah boleh seorang menyembelih lebih dari satu? Boleh. Kalau dia punya keluasan rezeki. Kalau dia punya keluasan rezeki, dia boleh menyembelih lebih dari satu, dan disunnahkan seorang muslim menyembelihnya sendiri-sendiri. Maka kita motivasi di sini. Ya, itu motivasi, antum harus punya alat sembelih sendiri. Ya, antum harus punya tempat penyembelihan sendiri di rumah-rumah. Enggak mesti dititipkan di masjid. Ya, kenapa? Coba antum bayangkan kalau setiap rumah nih Idul Adha tahun ini, insya Allah antum siap-siap beli alat sembelih sendiri, ya, antum tajemin sendiri-sendiri dari pagi, antum tajemin, gimana coba perasaan orang kafir? Ini orang muslim semua pada nyebin pisau katanya. Kemudian kita bukan orang yang takut dengan darah, ya, kita punya tempat penyembelih sendiri di rumah-rumah. Komplek semuanya muslim, 80% muslim, semuanya pada ngalirin darah. Antum bisa bayangin coba. Ya, anak-anak kecil kita ajarin nyembelih, bayangin coba. Ya, insyaallah kita amalkan itu. Ya, afwan, kalau ntar masjid agak kurang ya jatahnya, tapi intinya ini adalah yang lebih utama. Boleh lebih utama adalah seorang muslim menyembelih sendiri-sendiri di rumahnya hingga syiarnya itu menggema. Hingga syiar penyembelihan itu yang menggema. Yes? Dan itu yang lebih dekat kepada sunnah, Allahu a'lam bissawab. Kemudian yang kedua adalah, ya, al-hadi. Ya, hadi, yaitu binatang yang sembelih di saat haji. Dan yang ketiga adalah, ya, sembelian akikah. Sembelian akikah. Ini tiga macam sembelihan yang merupakan ibadah yang ada dalam al-Islam. Tapi ini dua ayat, ya. Dan ayat yang kedua jelas perintah untuk menyembelih hanya untuk Allah. Ya. Kalimat fasholli li rabbika wanhar, salatlah hanya untuk Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah hanya untuk Dia. Menyembelih hanya untuk Dia. Dalil yang ketiga adalah hadis. Adalah hadis. Berkata penulis, yaitu al-Imam Al-Mujaddid, ya, Syekhul Islam Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya, At-Tamimi An-Najdi, ya, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala an Ali radhiyallahu taala anhu qala, dari Ali radhiyallahu taala anhu ia berkata, qala haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata, telah bercerita kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat, dengan empat kalimat. Ya, dengan empat kalimat, ya. Ya, kalimat dalam bahasa, ya, Arab di sini sama maknanya dengan bahasa kita, ya, bukan dengan empat kata, tapi dengan empat kalimat. Itu susunan kata. Qala la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ini yang pertama, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang melindungi orang jahat. Yang keempat, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah patok-patok jalan. patok-patok tanah. Ini empat persoalan, semuanya pelakunya dilaknat. Ya, laknat itu apa artinya? At-tart wal ibad an rahmatillah. Jadi laknat itu artinya mengusir seorang dari rahmat Allah Subhanahu. Ya. Dan mencaci seseorang, ya, mencacinya dengan cacian dan makian, enggak usah dicontohin di sini. Ya, kita tahu lafal-lafal cacian dan makian itu maknanya adalah al-la'n. Maknanya adalah laknat. Artinya bisa dengan bentuk ya kalimat laknat misalnya, terlaknat dia gitu. Itu adalah laknat. Ya, atau kalimat lain yang berbeda lafalnya tapi dia termasuk bagian dari cacian dalam ya uruf. Ya, dalam kebiasaan masyarakat itu dianggap sebagai cacian, maka dia termasuk dalam bentuk al-la'n, termasuk dalam bentuk laknat. Kenapa? Ya. Di sini sedikit kita lompat ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya ya, beliau berkata, "Man la'ana Allah man la'ana walidayhi." Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Fasuila, kemudian beliau ditanya, "Kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi?" Bagaimana seorang melaknat kedua orang tuanya? Kemudian Nabi menjelaskan, "Yasubbu abah," dia mencaci ya bapak temannya. Jadi laknat diartikan dengan cacian. Kesimpulannya apa? Bahwa cacian ya, mencaci ya, makian ya, itu adalah laknat juga. Jadi laknat itu enggak mesti dengan lafal terlaknat gitu. Ya. Atau dengan lafal terkutuk. Ya, terkutuk itu laknat juga. Ya. Namun juga bisa dengan lafal yang berbeda. Ya. Baik lafal-lafal cacian dan lafal-lafal makian. Berdasarkan tadi ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengartikan laknat dengan sak, dengan cacian dan makian. Lihat sini. Baik. Kemudian persoalan yang kedua, ya. Apa ini maksud dengan Allah melaknat di sini? Apakah Nabi artinya mendoakan? Ya, mendoakan orang yang menyembelih untuk selain Allah bahwa dia akan dilaknat oleh Allah. Ya, kemudian mendoakan orang yang melaknat kedua orang tuanya bahwa dia akan dilaknat oleh Allah dan seterusnya. Atau maksudnya adalah jumlah khabariyah. Apa itu jumlah khabariyah? Itu berita, kabar dari Nabi bahwa Allah telah melaknat. Jadi beda antara doa. Ya, kalau doa qad yustajab wa qad la yustajab. Yang namanya doa mungkin diijabahi dan mungkin enggak diijabahi. Apakah doa Nabi semuanya diijabahi? Tidak. Tidak semua doa Nabi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kalau doa. Ya. Nah, ya. Kemungkinan yang kedua adalah jumlah khabariyah, bahwa ini adalah kabar dari Nabi, berita dari Nabi bahwa Allah melaknat. Nah, ini ablak, lebih dalam maknanya, lebih mengerikan. Berarti bukan doa. Karena kalau doa bisa jadi enggak dikabulkan, tapi kalau itu khabar berarti sebuah kepastian bahwa Allah memang sudah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah dan seterusnya. Dan menyembelih untuk selain Allah untuk siapa aja? Ya, dia ibadah kepada malaikat, terlaknat. Ya, dia ibadah kepada ya nabi, kepada wali, kepada orang soleh. Ya. Atau dia beribadah kepada apapun dan siapapun ya selain Allah Subhanahu, maka dia dilaknat. Ya. Baik dengan ya sembelihan sebagaimana lafal hadis man dzabah, barang siapa yang menyembelih, atau dengan selainnya. Ya, karena apapun ya ibadah itu selagi diberikan untuk selain Allah, dia adalah kesyirikan yang akbar, kesyirikan yang besar. Orangnya enggak dapat rahmat sama sekali dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak dapat rahmat sama sekali dari sisi Allah. Ya. Apa kata Allah? Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain daripada dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian yang kedua, la'ana Allah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Gimana melaknat kedua orang tuanya? Apa ada? Mungkin dulu enggak ada. Ya, anak melaknat orang tuanya langsung. Sekarang tapi ada. Kalau dulu anak menjadi sebab orang tuanya dilaknat orang. Gara-gara itu dia dianggap sebagai orang yang melaknat orang tuanya. Ya. Sehingga para sahabat ketika itu bertanya, gimana kok ada anak melaknat orang tuanya? Karena memang mungkin enggak ada contohnya dulu gitu. Ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, yasubbu abar rajul fa yasubbu aba, dia melaknat orang tua temannya. Kemudian temannya itu melaknat orang tua dia. Jadi dia menjadi penyebab. Di sini diambil hukum fikih apa? Bahwa penyebab memiliki hukum orang yang memiliki hukum yang sama dengan pelaku. Ya, bahwa penyebab memiliki hukum yang sama dengan pelaku. Karena dia hanya penyebab sebenarnya. Ya. Dia hanya penyebab, tapi dianggap dia telah melaknat kedua orang tuanya. Ya, padahal dia cuman ya menyebabkan kedua orang tuanya dilaknat orang. Itu dengan cara dia ngapain? Melaknat orang tua temannya. Jelas sampai sini ya? Adapun sekarang kita dapati ya, jangankan anak melaknat orang tuanya, yang ngebunuhnya ada. Gitu kan? Ya, minta duit enggak dikasih. Ya, dikeplak tapi pakai martil emaknya lagi sholat, mati, masuk koran pos kota gitu kan. Kalau dulu kita terperang, terperanjat, ya sekarang udah nggak begitu terperanjat. Kenapa? Saking banyaknya, saking banyaknya. Masyaallah, assalamualaikum warahmatullahi ya. Jadi Allah azza wajalla melaknat. Jadi kalau menjadi sebab, ya orang tua dia dilaknat oleh orang lain, dia terlaknat lagi dengan, ya dia sendiri yang, ya melaknat langsung orang tuanya. Rasulullah SAW, ya, dicaci maki orang tuanya, dihina, bukan cuma dengan kata-kata, bahkan dengan fisik. Bahkan kalau bisa, ya, emaknya dimatiin sama dia. Ya, dan itu enggak sedikit kita dapati di zaman kita waliyadzubillah. Baik, kemudian yang ketiga, qala la'anallahu man awa muhditsan. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi orang jahat. Orang jahat di sini masuk ya semua mujrim, pelaku jaraim, pelaku tindak kejahatan. Ya, dalam persoalan muamalah ya duniawiyah, dan juga termasuk di sini tindak kejahatan dalam persoalan agama, yaitu yang mengada-ngada dalam perkara agama. Ya, dari kebid'ahan apalagi kekufuran waliyadzubillah. Di sini kalau kita lihat yang dilaknat siapa? Pelaku bid'ahnya atau orang yang melindunginya? Orang yang melindunginya. Maka bagaimana lagi dengan pelaku bid'ahnya? Bagaimana lagi dengan pelaku kejahatannya? Kalau melindunginya saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melindunginya saja dilaknat. Ya. Melindungi ya. Orang jahat, koruptor, maling, ya. Orang kena pasal misalnya. Ya Allah, pasalnya pasal apa? Ya, undang-undang buatan. Ya, tapi dia tetap harus ditindak. Ya. Harus dihukum ya agar tercipta keamanan, kedamaian yang kita harapkan dengan hukum Islam. Ya. Apabila tidak ditetapkan dengan hukum Islam, maka pemerintah yang bertanggung jawab dalam persoalan itu. Tapi orang jahat harus ditindak sehingga ada efek jera. Sehingga ada efek jera. Ya. Atau ya kebid'ahan. Ya dia lindungi. Maka kalau orang yang melindunginya dilaknat, maka bagaimana pelakunya? Begitu juga bagaimana dengan orang yang membelanya? Membela kesyirikan dengan syubhat, dengan syubhat-syubhat, dengan dalil-dalil yang dia cari-cari. Ya. Dia pakai-pakai dalil yang bukan pada tempatnya untuk menghadiahi pelaku syirik akbar, para penyembah kubur, dihadiahi keislaman. Dianggap muslim kenapa? Karena jahil. Dalilnya ini itu. Ya, ini namanya difa, ya pembelaan kepada mereka, ya, yaitu mendebat ahli tauhid, ahlu sunnah, orang menyerukan tauhid, ya dengan dalil-dalil yang mereka buat-buat untuk membela kehormatan katanya, membela harga diri, membela, ya para pelaku kesyirikan, ya para musyrikun, para penyembah kubur dan seterusnya, ya ini difa, ya pembelaan. Maka kalau yang melindunginya dilaknat, maka bagaimana lagi dengan orang yang membelanya? Nasallallahu salama. Ya, jadi masuk ke dalam persoalan ini. Kemudian yang keempat, qala la'anallahu, Allah melaknat man ghayyara manaril ard, orang yang merubah patok-patok jalan atau patok-patok tanah. Ya, ini biasanya terjadi ketika ya harga tanah melonjak, ya disebabkan karena ya mungkin pembangunan, ada jalan tol, ada jalan arteri, sehingga akhirnya tanah yang tadinya enggak ada yang lirik, ya sehingga harganya naik. Kemudian dia rubah patoknya. Kenapa? Nah, dia pengin dapat keuntungan. Ya, ini dilaknat. Ya, begitu juga orang yang merubah tanda-tanda jalan sehingga orang akhirnya tersesat. Ya. Atau aksi vandalisme, ya, tanda-tanda jalan dicoret-coret. Itu dilaknat dalam Islam. Kenapa? Karena menjadikan orang tersesat, menjadikan orang celaka, menjadikan orang ya tertimpa kerugian, ya, dan seterusnya. Ya. Bahkan bisa sampai kepada kematian kalau misalnya di tempat-tempat yang asing, di lembah-lembah, ya, di tempat-tempat yang butuh pada petunjuk jalan, sehingga mencelakakan keselamatan jiwa banyak orang. Ya, biasanya para ya pendaki-pendaki gunung, ya, dia udah buat ya, dibuat tanda-tanda jalan, ya. Kemudian ya ikut naik gunung alay-alay, ya, nyoret-nyoret, ngerusak-ngerusak. Ya, seperti ini juga membuat apa? Dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang banyak adalah merubah patok. Ya, merampas hak orang. Ya, tanah orang sejengkal, dua jengkal, ini dilaknat. Ya, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya melaknat dia. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man iqtata'a qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sabi aradin." Barang siapa yang merampas sejengkal saja dari tanah orang, sejengkal saja dari tanah orang. Ya, dia rampas sejengkal tapi kali panjang gitu kan. Dia rampas sejengkal kali panjang, panjangnya berapa? 100 meter gitu. Ya, itu bukan sejengkal, sejengkal tapi kali panjang gitu kan. Subhanallah, duitnya banyak itu. Ya. Man iqtata'a qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sabi aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal dari tanah orang, maka Allah Subhanahu wa taala akan kalungkan untuk dia 7 lapis bumi. Dikalungkan nanti di hari kiamat, dihukum dengan hukum yang dahsyat. Ini menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dari kabairil dzunub, dosa-dosa besar. Asyahid, ya, yang dimaksudkan dari hadis ini adalah bagian dari la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Tapi yang terakhir adalah hadis ya dari Tariq bin Syihab tentang kisah dua orang. Ya. Yang satu masuk surga disebabkan karena lalat, yang satu lagi masuk neraka juga disebabkan karena lalat. Disebabkan juga karena lalat. Ada kaitannya dengan masalah kita. Dikatakan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullah taala qala an Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubab, ada seorang laki-laki masuk surga disebabkan seekor lalat, wa dakhala an-nar rajulun fi dhubab, dan seorang lagi masuk neraka juga disebabkan karena seekor lalat. Sama-sama disebabkan karena seekor lalat. Ya, binatang yang mungkin kebanyakan kita tidak menganggapnya penting, namun gara-gara itu bisa menjadi penyebab seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya seperti biasanya. Qalu, mereka berkata, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Kok bisa gitu wahai Rasulullah? Qala Allah menjelaskan. Nabi menjelaskan. Kata Nabi, "Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanam." Ya, ada dua orang yang dia sedang berjalan kemudian melewati satu kaum. Kaum ini punya berhala. Ya, sonam itu adalah semua yang dipahat baik dalam bentuk ya manusia atau bentuk hewan. Maka itu sonam. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu di rumah masih punya yang seperti itu sonam. Ya, itu adalah masuk dalam kategori sonam. Bisa bentuknya gantungan kunci, ya kan? Bisa bentuknya souvenir, ya, bisa bentuknya pajangan di rumah, pajangan yang biasa-biasa aja, kenapa coba? Ya, banyak kok yang halal, kenapa harus sonam? Ya kan? Ya. punya patung ini, punya patung itu, bahkan sekarang perumahan-perumahan nggak keren kalau nggak pakai patung. Nah, ini developer-developer, kalau punya keluarga developer atau kenalan developer, kasih tahu ya, jangan menghidupkan ya ajarannya Abu Jahal, jangan menghidupkan ajarannya Abu Lahab ya, karena mungkin aja dia berdebat sekarang, nggak ada yang ibadahi kok. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis apa? Lataqumus sa'at tatu'badu Lata wal Uzza, tidak akan datang hari kiamat sampai Lata Uzza kembali diibadahi. Bahwa kesyirikan umat terdahulu itu akan kembali kepada umat yang akan datang. Ya, kalau kita tidak ya pandai dalam menjaga akidah umat, dalam pandai menjaga akidah anak-anak kita, keturunan kita ya, dengan terus mengajarkan tauhid, ya mungkin ya ada dari keturunan kita yang ya ikut terseret arus kepada kesyirikan tersebut, waliyadu billah. Ya la qadarallah, semoga Allah azza wajalla tidak takdirkan. Ya. Dan didorong oleh ini biasanya para developer. Ini yang punya ya saham terbesar di zaman sekarang, Pak. Maaf kata. Ya, begitu juga pemerintah ya yang menjadikan tokoh-tokoh sebagai ikon-ikon ya sebuah ya kota, ibu kota provinsi, kabupaten. Ya, dibuat patung-patung tokoh-tokoh. Enggak boleh, haram yang seperti ini. Menghidupkan ajaran kesyirikan. Walaupun enggak disembah, walaupun enggak dibadai, tapi itu wasilah ila syirik, jalan kepada kesyirikan. Jalan kepada kesyirikan. Begitu juga yang ketiga, ya, para arkeolog-arkeolog yang meneliti benda-benda purbakala. Ya. Patung-patung yang sudah Allah Azza wa Jalla pendam ya dengan bencana alam. Ya, kemudian direnovasi lagi. Ya, kuil-kuil tempat peribadatan kepada selain Allah direnovasi lagi, dibangun lagi. Yang rusak-rusak, hidungnya udah pengok, ya kupingnya udah hilang, dibikin lagi. Ya, kita kalau persoalan ya kemajuan, ya teknologi, kita tidak anti dengan kemapanan, ya tidak anti kepada kemapanan. Cuman jangan sampai kita menyentuh kepada ranah-ranah yang diharamkan. Ya, dan banyak yang halal kenapa harus menyentuh yang haram? Banyak yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya ya, as-sanam. Apa itu sanam? Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua. Disebut ada sanam, ada wasan. Ya. Ada sanam, ada wasan. Ya, biasanya musyrikun itu disebut dengan ya wasaniyah atau ahli al-awthan. Enggak disebut dengan ahli sanam, enggak. Disebut dengan ahli al-awthan. Ya. Jadi ada dua, ada sanam, ada wasan. Ya, wasan itu ya, dia bisa berbentuk manusia atau bukan? Ya, bisa dipahat atau bukan? Dibiarkan sesuai dengan bentukan alamnya. Intinya enggak mesti bentuknya manusia. Jadi awthan itu atau wasan itu lebih umum daripada sanam. Ya, lebih umum pengertiannya daripada sanam. Ya, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, maka kuburan itu sanam, kuburan itu wasan. Ya, keris yang diibadahi itu wasan. Ya, keris yang diibadahi, gamelan yang disembah, singgasana yang ya setiap malam Jumat kliwon, wala setiap malam satu suro itu dimandiin pakai apa? Kembang tujuh taman. Ya, kebo-kebo yang disembah. Ya, qatalahullah, semoga Allah taala ya, ya cabut aja nyawanya itu kebo-kebo itu, kebo-kebo yang disembah itu. Ya, dimakan lebih bermanfaat daripada dibiarkan untuk disembah. Antum tahu itu tai-tainya itu, maaf kata, itu orang-orang tabarruk dengannya. Kotoran, kotoran kerbau mereka tabarruk dengannya. Ya, mereka kumpulin itu yang kalau udah jalan itu apa namanya, kiai selamat gitu ya. Ya, kebo putih itu, kebo bule. Kalau dia jalan itu, dia buang hajat di jalan, orang-orang ngambilin untuk tabarruk dengannya. Rasulullah SAW. Ya, hilang akal manusia. Ya, hanya disebabkan karena persoalan-persoalan klinik yang seperti itu. Ya, kereta-kereta kencana. Ya, ini apabila diibadahi disebut dengan wasan. Ya, wasaniyun. Ya, tapi kalau dipahat dalam bentuk manusia, bentuk hewan, disebut sanam. Disebut sanam. Ya, bisa dalam bentuk batu, ya kayu, ya bahan materialnya bisa lain-lain, bisa macam-macam, bisa emas. Ya, dan seterusnya. Nah, kaum ini punya sanam. Kemudian dua orang ini lagi jalan, ya, dia lewat kepada kaum tersebut. Dikatakan qala la yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an. Enggak boleh seorang pun lewat di situ. Enggak boleh seorang pun melintas di situ. Sampai dia menyembelih untuk berhala tersebut. Jadi ya, dia punya otoritas, di kaum punya otoritas dia. Ya, orang yang lewat dilarang melintas sampai dia memberikan ibadah kepada kepada berhalanya, kepada Tuhan mereka. Jelas? Itu persoalannya. Faqalu li ahadihima. Lalu kaum itu pun berkata kepada salah seorang dari keduanya, qarrib, sembelihlah. Kemudian orang yang pertama bilang, laisa indi syai'un uqarribahu. Aku enggak punya apa yang bisa aku sembelih. Enggak punya aku. Dia bilang, qalu lahu. Lalu mereka bilang, qarrib walau dzubaban. Sembelih walaupun seekor lalat. Sembelih walaupun seekor lalat. Allahu a'lam gimana nyembelihnya. Ya. Tapi intinya di sini ya adalah bahwa kesyirikan itu terjadi ya dengan sembelihan walaupun yang disembelih itu suatu yang menurut kebanyakan orang tiada nilai. Ente sembelih cicak tapi untuk selain Allah, jatuh ente kepada kesyirikan. Ya, hilang Islam ente. Ente mati dalam keadaan seperti itu, belum sempat taubat, ya. Ente mati kafiran, mati sebagai orang kafir gara-gara cicak. Ya, ada yang mati kafir gara-gara lalat. Ya. Dan seterusnya, waliyadu billah. Intinya bukan ya sembelihannya ya, tapi ya adalah perbuatannya bahwa dia menyembelih untuk selain Allah, bukan hewannya ya, mau yang disembelih unta, sapi, kambing, ayam, kelinci, sampai seekor lalat kau diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu syirkun akbar mukhrijun minal millah, membatalkan Islam. Walaupun di samping itu ente ahli ibadah, ente ahli taat, setiap bulan ya hari raya Idul Adha ente nyembelih bukan satu bahkan mungkin puluhan. Ya, ada perkataan Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sering saya kutip. Ya, padanya kita ya paham hakikat kesyirikan. Apa kata Syekh? Dalam Rasail Syakhsiyah beliau katakan, "Man dzabaha lillahi al-fadhiyah." Barang siapa menyembelih untuk Allah. Perhatikan ini, untuk siapa? Untuk Allah 1000 sembelihan. Ada yang pernah menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan? Tidak ada. Tapi anggap dia menyembelih untuk Allah 1000 sembelihan. Thumma dzabaha lin-nabi. Kemudian satu dia berikan untuk Nabi. Dia menyembelih untuk Nabi, mendekatkan diri kepada Nabi. Faqad ittakhadha ilahain itsnain. Berarti dia telah mengambil 2 ilah, Allah dan Nabi. Walam yashhad bila ilaha illallah. Dia enggak dianggap telah bersaksi dengan la ilaha illallah. Jelas? Ya. Itu hakikat kesyirikan. Hakikat syirik adalah sarful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah apapun. Apapun, walaupun kamu ahli ibadah, walaupun tiap tahun kamu umrah, tiap tahun kamu haji, tapi kamu juga memberikan ibadah kepada selain Allah, ente musyrik. Ente musyrik. Ini hakikat yang perlu difahami. Kemudian dikatakan kepada orang yang pertama ini, qarrib walau dzubaban. Sembelih walau seekor lalat. Fa qarraba dzubaban. Akhirnya dia ikutin, dia pun cari lalat, dapat, dia sembelih. Ya, dia sembelih dzubab itu, ya, untuk berhala tadi, ibadah kepada berhala tadi. Faqallu sabilahu, akhirnya dia dikasih lewat, fadakhalan nar, sehingga dia pun masuk neraka. Ya, kenapa? Karena dia mati kafiran, mati sebagai orang kafir, ya. Sebagai orang mengatakan, "Kok masuk neraka, Ustaz?" Ya. Ini persoalan juga warid, ya, disebutkan di beberapa kitab dan juga di beberapa pelajaran para masyayikh. Kenapa orang ini masuk neraka? Bukankah orang ini dia menyembelih, melakukan kesyirikan, menyembelih untuk berhala tersebut, ya? Karena memang enggak punya pilihan. Berarti dia mukrah katanya. Berarti dia orang yang dipaksa, bukankah orang yang dipaksa, ya, itu dimaafkan. Betul dalam Islam, ya. Syirik akbar kalau dilakukan ya karena paksaan, ya, maka enggak ada hukum. Seperti kisah siapa? Ammar bin Yasir. Ingat kisah Ammar yang disiksa, kemudian dia mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengadu kepada Nabi. Kemudian apa kata Nabi? Kaifa tajudu qalbak? Gimana kamu dapati hatimu? Kemudian kata Ammar, mutmainnun bil iman. Tenang di atas keimanan ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, fa'in adu fa'ud. Kalau kembali mereka memaksamu, enggak apa-apa kamu caci aku lagi. Kenapa? Karena dia melakukan kekufuran, mencaci Nabi tadi karena di bawah paksaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, man kafara billahi min ba'di imanihi. Ya, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha wa qalbu mutmainun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang di atas keimanan. Jadi orang yang melakukan kufuran, ya, kemudian dia melakukannya karena paksaan, apa hukumnya? Enggak ada hukum. Ya. Enggak ada hukum, dia enggak kafir. Nah, sebagian orang mengatakan, gimana orang yang disebutkan dalam hadis ini kok dia masuk neraka, Ustaz? Bukankah dia enggak punya pilihan? Apa jawabnya? Orang ini tidak di bawah paksaan. Dia tidak di bawah paksaan. Ya, boleh bagi dia lewat jalan yang lain. Ya kan? Enggak usah lewat situ, lewat aja jalan yang lain. Ya, dan disebutkan di sini bahwa dia dipaksa. Ya, oleh karena itu dia melakukannya ikhtiaron, ini yang menjadi ukuran, dia melakukannya sukarela dan tanpa paksaan. Maka siapapun yang melakukan kekufuran sukarela tanpa paksaan, maka dia yakfur, dia jatuh kepada kekufuran dan pelaku disebut kafir. In mata ala dzalik, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia mati dalam keadaan kafir dan kekal di neraka jahanam. Maka dia masuk neraka disebabkan karena emang dia melakukan kekufuran tanpa paksaan. Jelas ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh ini hadisnya nggak tepat nih, gitu kan? Kenapa? Kan dia nggak bisa lewat, ya. Maka apa jawab kita? Nah, yang suruh lewat situ siapa? Ini. Dipaksa mungkin intimidasi. Nah, apa yang dimaksud dengan dipaksa? Para ulama menerangkan bahwa dipaksa itu, ya, harus dalam bentuk ancaman mati. Ya, dan dia tahu bahwa orang yang mengancamnya mampu untuk merealisasikan ancaman tersebut. Ya. Seperti orang yang dikalungkan, ya, di lehernya, ya, celurit misalnya. Sembelih untuk selain Allah, kalau enggak, ya, tak celurit sampean katanya. Tak celurit sampean. Orang Madura itu tak celurit itu celuritnya udah nancep duluan gitu kan. Katanya gitu. Tak celurit tapi udah nancep duluan itu. Seperti itu. Nah, kalau dia lihat yang ngomong begitu orang Madura, ini paksaan nih berarti. Berarti paksaan. Ya, kalau sudah ada ancaman bunuh. Tapi kalau dia takut-takuti, talim deh. Ya, kemari kita mau sidang nih. Belum, itu belum paksaan. Ya. Atau ancaman, ya, hanya ditakut-takuti, bukan uzur. Bukan uzur. Ya, bukan alasan. Ya, tidak jatuhnya hukum kufur kepada orang itu. Al-muhim, paksaan itu harus berupa ancaman, ya, ancaman keselamatan jiwa atau keselamatan jiwa keluarganya. Ya, kalau enggak kamu lakukan ini, keluarga kamu saya ancam mati dia. Ya, maka itu masuk dalam kategori paksaan. Dan dia tahu bahwa orang tersebut sanggup untuk merealisasikan ancamannya. Tapi kalau yang ancamnya anak kecil, tak celurit sampean kata, tapi anak kecil, coba kamu celurit deh, gitu kan. Misalnya, kalau anak kecil ya ngapain? Itu bukan paksaan. Ya, namanya nakut-nakutin. Ya. Nah, jalan terus kalau seperti itu. Baik, kemudian yang kedua, waqalu lil akhar. Kemudian mereka berkata kepada orang yang kedua nih. Qala qarrib, sembelih. Ya, temannya udah lewat nih, cuman masuk neraka. Nah, orang yang kedua dibilang kepadanya, sembelih. Faqala, kemudian dia bilang, ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Nah, dia jawab dengan tauhid. Yang kedua, dia jawab dengan tauhid. Aku tidak akan pernah seumur hidupku, sepanjang hayatku sampai matiku, untuk memberikan kepada siapapun sembelihan, ya, selain Allah Azza wa Jalla. Ya, karena emang lafalnya itu begitu tegas. Tegas kan ya? Ya, enggak lagi menyisakan celah untuk diplomasi. Dia bilang ma kuntu dengan nafi dulu. Ya, makuntu, aku tidak akan pernah, ya, liuqarriba li ahadin, untuk memberikan ibadah kepada seorang pun syai'an, apapun. Nah, makin lengkap itu. Aku tidak akan pernah litta'bid selamanya, untuk aku beribadah kepada siapapun. Berarti mencakup berhala kamu, ya, dianggap itu sebagai hinaan kepada berhalanya. Ya, syai'an, apapun sekalipun yang lebih rendah daripada lalat, selain Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla yang diagungkan. Maka dia marah. Ya, kaum itu pun marah, fadharabu unuqa, sehingga akhirnya dia pun dipenggal. Ya, dia pun dipenggal. Fadakhala al-jannah, maka dia pun masuk ke dalam surga. Dia pun masuk ke dalam surga. Fadarabu unuqah. Ya, sehingga dia pun akhirnya dipenggal, namun ya tempat kembalinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin aja ada orang mengatakan pada kalimat fadarabu unuqah, maka orang itu pun akhirnya dipenggal. Bukankah ini dalil bahwa yang pertama itu dipaksa? Bahwa kalau dia enggak memberikan dia akan dibunuh. Ya. Maka kita bilang, ya, tidak dikatakan yang seperti itu pada orang yang pertama. Ya, tapi baru disuruh dan baru dilarang dia sudah taat. Nah, kalau ada seorang misalnya baru ditakut-takutin, baru disuruh, baru dilarang, kemudian dia sudah melakukan kesyirikan hanya karena waham. Ya, maka itu bukan uzur, bukan uzur, kok cuma waham. Ya. Cuma takut-takut yang tak mendasar. Sampai dia tahu bahwa kalau dia enggak lakukan dia akan dibunuh, dan dia tahu bahwa orang tersebut benar-benar akan merasakan ancamannya, maka boleh dia melawan kufuran ketika itu karena dia dipaksa, tapi dengan syarat hatinya tetap di atas keimanan. Jelas? Ini persoalan-persoalan tauhid yang seperti ini penting sekali. Hadirin mulia Allah, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Selesai sudah kita dari bab ya yang berbicara tentang persoalan menyembelih untuk selain Allah. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, dan apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Fala tafadhal wa barakallahu fikum. Baik, kalau ada pertanyaan dari ikhwan ummat pun boleh. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kata Ustaz, Islam itu adalah berserah diri, mentauhidkan Allah, berlepas diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Itu cukup ya Ustaz ya? Kan kalau yang seperti Ustaz bilang tadi, bahwa zaman sekarang banyak ditambahin bahwa berlepas diri dari kesyirikan dan kebid'ahan. Iya. Sekarang kita sedang ya membingkai definisi Islam. Berarti yang bukan menjadi syarat Islam harus dikeluarkan, gitu kan? Jadi kita nggak bisa masukkan suatu yang bukan syarat Islam, kemudian kita jadikan itu sebagai syarat keislaman. Jadi kalau kita bilang termasuk definisi Islam seorang harus berlepas diri dari kebid'ahan, ini ekstrim. Berarti orang yang belum berlepas dari kebid'ahan dia belum berislam. Konsekuensinya apa? Pengkafiran. Pengkafiran orang yang jatuh kepada kebid'ahan, sedangkan kebid'ahan itu bisa berupa apa? Ya, bukan kebid'ahan yang merupakan kekufuran, tapi kebid'ahan yang cuma menjadikan orangnya fasik saja, tapi masih muslim dia. Ya, artinya konsekuensinya mengkafirkan muslimun. Mengkafirkan muslimun. Ya, jadi definisi itu cukup. Ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya, tunduk dengan ketaatan. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Itu cukup. Allahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Antum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sholat Jumat, ketika kita melaksanakan sholat Jumat mendengarkan ceramah yang banyak subatnya, itu bagaimana Ustaz? Karena kita juga harus menjaga adab-adab dalam sholat Jumat. Sekarang. Ya. Baik, dalam persoalan sholat Jumat, ya cukup antum lihat, ya, bahwa imamnya muslim, ya. Imamnya muslim, ya, dia bukan orang yang liberal misalnya, ya, yang menghalalkan LGBT misalnya, terang-terangan mengatakan konstitusi itu lebih tinggi daripada hukum Islam. Nah, kalau seperti itu antum cari aja masjid yang lain. Tapi selagi dia muslim, antum sholat di belakangnya, ya, duduk dengarkan khutbahnya karena itu bagian dari ya syarat sholat Jumat. Gimana dengan isinya? Ya antum catat aja dalam ingatan. Kalau memang itu ada yang ingin dipertanyakan, tanyakan di kajian. Ya, tanyakan di kajian. Ya, nah, tidak ada pilihan lain. Ya, tidak ada pilihan lain. Tapi dengan catatan bahwa ada tanggung jawab yang besar di kita. Apa itu? Itu dakwah ilallah. Ya, sehingga tersebarnya tauhid, sehingga orang-orang menerima tauhid, menerima sunnah. Ya, sehingga muncullah para khutbah. Ya, para khatib-khatib, ya, para guru-guru, para muallim-muallim yang mereka menyampaikan sesuai dengan bimbingan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tanggung jawab dakwah di situ. Adapun karena ya ustadznya bukan dari yang kita kenal, kemudian kita enggak sholat di belakangnya, kita enggak hadir ke masjidnya, anda rasa ini berlebihan. Ya, sedangkan antum enggak punya pilihan lain kecuali masjid itu. Antum enggak perlu takalluf jauh-jauh misalnya. Ya. Sehingga harus menempuh untuk sholat Jumat 5 kilo, 6 kilo karena memang di sana ada ustaz yang antum kenal misalnya. Nah, ini bisa jatuh kepada ya terlalu memaksakan diri sehingga menyulitkan orang untuk istiqomah. Jadi ya enggak ada persoalan insyaallah kalaupun ustaznya kita ya tidak kenal. Ya dengarkan saja khutbahnya. Kemudian kalau ada persoalan yang kira-kira mengusik, catat di ingatan, nanti di kajian ditanyakan seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Antum. Sesuai dengan ini aja dulu. Ini dulu, Pak. Iya. Biar enggak jauh-jauh speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak sedikit melenceng dari pembahasan gitu, tapi berhubungan juga dengan penyembelihan gitu. Jadi gini, akikah itu pada dasarnya kan itu hukumnya kalau enggak salah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan ketika kita memang memiliki kemampuan untuk melakukan akikah. Pada saat itu orang yang kita sayangi, saya enggak menyebutkan namanya, mungkin dengan satu hal itu dia bisa jadi tidak punya uang atau dia tidak memahami daripada hukum dari Islam tersebut. Nah, ketika anaknya itu sudah meninggal, nah kebetulan dia juga belum melakukan akikah. Akhirnya dia melakukan akikah dan anaknya yang sudah meninggal dilakukan akikah. Nah, ini kan saya kan tadi Pak Ustadz kan bilang kalau kita berkurban sebaiknya tidak perlu secara khusus kan gitu, tapi cukup dengan disertakan dengan kita gitu Pak Ustadz. Nah kalau dalam kasus ini apakah boleh Pak Ustadz seperti itu? Jadi Maka mengkhususkan karena kan mengkhususkan akikah ya, mengkhususkan kepada akikah anak yang sudah meninggal. Anak yang sudah meninggal tapi mungkin sudah lewat 25 tahun gitu loh. Sudah lewat gitu. Nah, maksud saya bagaimana hukumnya gitu. Karena ini menyangkut penyembelihan juga nih kalau menurut saya. Jadi, ini ada fatwa dari ulama, cuman saya lupa. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa boleh ya melaksanakan akikah ya walaupun sudah berlalu masanya. Ya, walaupun anak yang ingin diakikah itu sudah enggak ada gitu. Kenapa? Karena dia adalah kewajiban yang ya tetap ada di tanggung jawab orang tuanya. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu tergadaikan dengan akikahnya hatta yuqdha'an, sampai ditunaikan. Para ulama menyebutkan bahwa maksud dari hadis ini, si bayi ini terhalangi dari memberi syafaat kepada orang tuanya sampai diakikahi. Apalagi kalau misalnya anak itu meninggal di saat bayi. Nah, anak yang meninggal di saat bayi itu ada keutamaan. Ya, ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia akan menunggu orang tuanya itu di pintu surga. Dia nggak akan mau masuk ke dalam surga sampai ya dia ya bawa orang tuanya. Sehingga akhirnya Allah katakan masuk kalian, kamu dan bawa bapak kalian. Kamu dan orang tua kalian masuk semuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan syafaat namanya. Ya, tentunya syafaat yang sangat diharapkan. Ya, jangan sampai syafaat itu luput hanya karena si orang tua yang ya mungkin mampunya bukan saat si anak ketika 7 hari tapi belakangan. Ini juga persoalan fikih lainnya. Ada yang mengatakan bahwa akikah itu kewajiban yang sama seperti salat, ya. Tidak wajib sebelum waktunya dan luput ya, setelahnya. Ya, seperti halnya sholat. Belum datang waktunya, enggak boleh sholat. Kalau udah lewat waktunya, luput. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kalau hari ke-7 enggak dilakukan, maka hari ke-14. Kalau hari ke-14 enggak dilakukan, maka hari ke-21. Ya. Kalau hari ke-21 enggak dilakukan, maka setiap kelipatan 7. Dan bahkan ada yang mengatakan, ya, kapan dia mampu? Ini fatwa Syekh bin Bas. Kapan dia mampu? Jadi Ya, boleh bagi orang tua yang ketika anaknya 7 hari, 14 hari dia gak punya rezeki yang cukup untuk mengakikah anaknya, kemudian dia baru punya uang sekarang tapi anaknya udah gak ada, ya boleh bagi orang tuanya untuk tetap mengakikahkan. Barakallahu fiik. Kalau yang arah-arahkan itu seperti yang arah-arahkan tadi Ustaz bilang ke Bu Budi, yang kalau bisa itu pokoknya budaya Jawa, nah ini memang arah-arahkan yang tidak meyakini cuma ikut-ikutan gitu. Ini bicara yang cuma, ya dia gak boleh ikut-ikutan. Kalau dia tahu itu kemaksiatan, dia gak boleh ada di situ. Ya, karena khawatir yang namanya kemaksiatan itu seperti Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada suatu ya musibah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian. Di antara sebabnya karena apa? Ketika musibah itu datang kepada orang zalim, inti ada di situ. Sehingga inti termasuk orang yang terkena musibah itu. Jadi enggak boleh kita ikut-ikut di situ. Kefasikan. Ya, tapi nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ya, kalau dia lewat, kalau dia cuma dagang, dia cuma nonton, ya kebetulan ditimpa musibah, ya terjadi bencana alam sehingga mati semua orang di situ. Tapi di akhir akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Allahu a'lam. Nah, lain persoalannya. Barakallahu fiik. Baik, tadi yang belakang, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum makanan yang dimana nama makanannya itu seperti misalnya nasi goreng sambal setan gitu, itu hukum makanannya seperti apa? Dan pertanyaan kedua mungkin ini apa ya, bab berikutnya mungkin Ustaz ya, bab tentang mengenai menyembelih di tempat selain menyembelih di tempat yang pernah dilakukan untuk sembelian selain untuk Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika tempat itu dulu pernah dilakukan sembelihan untuk selain Allah, dan berapa tahun kemudian di situ tidak lagi melakukan sembelihan selain untuk Allah tempat itu, tapi kita menyembelih ya tujuannya mungkin akikah di tempat itu, gimana hukumnya Ustaz? Tapi itu sudah dulu dilakukan sembelihan selain Allah itu udah lama gitu tempat itu. Kemudian berapa hari kemudian apa berapa tahun kemudian kita melakukan sembelihan lagi tapi untuk Allah misalnya akikah di tempat itu hukumnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini nanti akan datang pembahasannya. Bab yang berikutnya adalah bab tentang itu. Ya cuman kesimpulannya kalau misalnya tempat itu belum dialih fungsikan enggak boleh. Belum dialih fungsikan. Seperti misalnya tempat ya altar penyembelihan untuk ya Lucifer misalnya. Ya katakan yang agak-agak serem gitulah. Ya. Untuk jin, untuk setan, untuk dedemit ya. Ya biasanya kan orang-orang penyembah setan itu melakukan sembelihan-sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tempat itu sudah ditinggalkan tapi belum dialih fungsikan enggak boleh. Ya seperti nanti akan datang hadisnya di bab yang berikutnya nih. Tapi kalau sudah dialihfungsikan, ya sudah dialihfungsikan, ya, seperti misalnya gereja dijadikan masjid, lain hal, ya hukumnya hukum masjid, ya, atau tempat ya ibadah, ya kepada selain Allah sudah dialihfungsikan, dibangun masjid sekarang di situ, ya, maka hukumnya hukum masjid. Ya, larangan itu kalau belum dialihfungsikan, itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. Adapun penamaan-penamaan itu terhadap makanan-makanan ini sepertinya cuman ya kreasi marketing aja itu. Mengenai hukumnya Allahu a'lam, mungkin perlu ditanyakan pada ulama. Ya, karena untuk mengatakan ini haram itu butuh dalil, Allahu a'lam. Baik, ada lagi? Jangan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanyakan, Pak. Kalau bentuk berserah diri selain Allah gitu ya, adalah sifat yang keduniaan gitu. Misalnya kita menganggap wah besok makan apa nih? Itu bentuk kesyirikan atau bukan? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali kepada definisi, Pak. Definisi syirik. Larikan aja. Banyak persoalan orang kita bertanya, ini syirik enggak? Ini syirik enggak? Ini syirik enggak? Gitu kan. Kalau kita tahu definisinya, insyaallah itu akan menghimpun banyak persoalan. Ya. Apa definisi syirik? Yaitu sorful ibadah li ghairillah, memberikan ibadah kepada selain Allah, ya, atau menyetarakan selain Allah dengan Allah pada salah satu dari kekhususannya, baik rububiyahnya baik uluhiyahnya atau nama dan sifatnya. Tapi kalau misalnya seorang besok makan apa ini, ya, ini bukan termasuk dari kesyirikan, karena apa ibadah yang dia berikan kepada selain Allah? Gak ada, ya, gak ada. Dia gak memberikan apa-apa kepada selain Allah. Dia hanya, ya, mungkin gak tahu bagaimana nasib dia besok, misalnya. Dan yang seperti itu bukan berarti dia berserah diri kepada selain Allah, tidak. Ya. Jadi saya ingatkan, kita pegang itu pakemnya, apa definisi syirik. Ya, sehingga dari kita paham definisi, maka banyak persoalan-persoalan kita bisa masukkan atau persoalan-persoalan yang kita keluarkan. Seperti itu. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi satu lagi? Kalau enggak ya cukup. Ya, sambil nunggu waktu zuhur. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri dan kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allah yang rahmat. Amin, insyaallah salah khair. Insyaallah. Kalau dalam persoalan pokok agama enggak boleh ada perbedaan. Tapi kalau dalam persoalan yang diperdebatkan mungkin aja ada perdebatan. Mungkin aja ada perdebatan. Mungkin menurut dia nih. Mungkin menurut dia dalam hal praktek tuh bisa terjadi perdebatan dalam hal praktek. Menurut dia orang ini sudah jatuh pada kufuran. Tapi menurut orang lain dia lihat orang ini belum jatuh pada kufuran. Itu dalam praktek, tapi dalam kaidah enggak boleh ada perbedaan. Ini dalam kaidah itu nggak boleh dipercaya. Soalnya tadi ada beberapa kan tahu ada ikhwan-ikhwan yang ada lagi ngaji sama antum, jadi banyak yang ini pertanyaan gitu soal tafsir. Jadi misalnya antum tolong tanya perihal tafsir ini ada yang aneh tak ulama berbeda pendapat. Maksudnya aneh harus dong. Dalam kaidah nggak boleh berbeda. Kaidah pokok. Dalam kaidah pokok bahwa syirikan itu perhatikan dulu. Jadi syirikan itu kufuran. Bahwa syirik akbar pelakunya kafir tanpa ada hujan. Perincian, tanpa ada perincian. Bukan hujan ya, nanti antum banyak dengerin aja kita pas pertemuan. Jadi antum jawab seperti itu bahwa dalam persoalan kaidah itu nggak boleh perbedaan itu dalam hal penerapan menurut dia orang lebih dari orang menurut yang lain belum. Jadi dalam urusan penerapannya mungkin terjadi perbedaan, tapi dalam kaidah bahwa kesyirikan itu adalah menjadikan pelakunya kafir itu harus sepakat bahwa dalam ya, kafir yang orang yang melakukan kesyirikan itu tidak ada perincian, karena orang-orang rinci dalam masalah itu, harusnya rincian itu bukan dalam persoalan syirik, dalam persoalan yang lain, seperti misalnya dalam masalah kekufuran disebabkan karena masalah takdir. Ini kan nggak semua orang tahu, nggak semua orang tahu gitu. Maka kita bilang orang itu orang perempuan itu kufur, orangnya nggak kafir sampai itu orang pada jauh. Itu persoalan-persoalan yang khusus yang nggak diketahui semua orang. Ya. Tapi dalam persoalan-persoalan yang semua orang tahu, seperti sholat lima waktu itu wajib, ya, zina itu haram, itu nggak boleh dirinci. Nah, kita harus sepakat di kaidah ini. Kaidah pokok agama. Ini pokok. Nanti ketika dalam rapatnya itu perbedaannya gampang. Pasti insya Allah ketemu guys. Gampang, tinggal duduk aja. Tapi kalau bedanya udah di atas, ya, di pokok itu, di pokok tadi, misalnya dalam persoalan orang yang mengharamkan menghalalkan zina, kan ada orang-orang yang bilang, ada orang-orang yang nanti sudah dia bilang pelakunya perbuatan kufur, pelakunya nggak kafir sampai dalam persoalan kontras. Kita nggak boleh beda di sini, gitu. Jelas di sini nggak boleh beda. Tapi dalam penerapan, mungkin berbeda dari sisi. Oh dia nggak menghalalkan kok. Nah, kan gitu kan, gitu loh. Bedanya di situ nggak apa-apa. Cuman sekarang yang terjadi antara kita sama orang-orang yang menentang kita, itu perbedaan dalam kaidah. Bedanya di kaidah, bukan dalam penerapan. Itu yang dalam anak sayang kan. Antum siapa-siapa ini intimidasi ini sama anda. Hahaha. lagi kawan dan rasa itu ngomong itu. Enggak, bener Allah yang mau lagi buka, mau sering main di rumah. Cuma bercanda aja gitu. Mau bercanda aja gitu. Cuma ada yang ngomong dari sudah palat. Jadi memang kalau itu tidak boleh. Dalam cara penerapan yang sebaliknya Salam.